Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan kezaliman. Dan kita telah sampai pada hadis yang terakhir yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini, yaitu hadisnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala, yaitu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya, memanggil hamba-hambanya seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kezaliman, itu adalah perbuatan yang haram. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyadarkan hamba-hambanya bahwasannya mereka semua selalu berbuat kesalahan sehingga butuh kepada istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan juga hamba-hamba Allah Ta'ala adalah hamba-hamba yang lemah, yang fakir, tidak memiliki apa-apa, sehingga butuh untuk meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka semua meminta dan Allah memberikan pemerintahan ke mereka semua, itu semua tidak akan mengurangi apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaan dan kerajaannya. Dan demikian pula ketika seseorang atau manusia seluruhnya berada pada satu hati orang yang bertakwa, itu pun tidak akan menambah atau mempengaruhi dari kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah amalan-amalan kalian yang Allah jadikan, kembalikan untuk kalian sendiri, kepada jiwa-jiwa kalian sendiri. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya barang siapa yang dia mendapatkan kejelekan, hendaknya dia mencela dirinya sendiri. Dan telah kita ambil sebagian penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala yang berkaitan dengan faqrah yang pertama, yaitu tentang kezaliman. Bahwasanya kezaliman ada dua macam, yaitu kezaliman seorang hamba kepada diri sendiri bisa dengan meninggalkan ketaatan atau at-taksir, mengurang-urangi di dalam melakukan ketaatan. Dan yang kedua adalah dengan melakukan kemaksiatan. Ini dua macam dari kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullah ta'ala masih yang berkaitan dengan kezaliman. Qala wa an-na'usani min adh-dhulm, dan macam yang kedua dari kezaliman adalah zulmul abdi li ghairihi min al-khalq. Seorang hamba yang menzalimi orang lain dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Wa zulmul khalqi yakunu fi thalathati asya, dan menzalimi manusia atau menzalimi makhluk secara umum, ini ada pada tiga perkara. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau pada pembahasan yang sebelumnya. Naam, fil ard, fil irdi wa fid dam wa fil mal. Kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan seperti apa? Ghibah, namimah, naam, mengadu domba, atau menuduh seorang wanita yang suci dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Qala wa fid dam, dan kezaliman yang berkaitan dengan darah seperti membunuh atau melukai saudaranya. Wa fil mal, atau kezaliman yang berkaitan dengan harta, menggosok, mencuri, merampok, mencopet, atau melakukan korupsi, menipu, Naam, ketika bermuamalah dengan manusia. Ini semua telah disebutkan oleh mu'alif dari contoh-contoh dan dalil-dalilnya sebagaimana yang telah ada pada pembahasan sebelumnya. Naam, dan di sini beliau masih akan menjelaskan yang berkaitan dengan masalah kezaliman dari sisi yang lain. Kemudian qala wa qad harrama Allah tabaraka wa ta'ala dzalika fi nususil kitabi wa sunnah wa min dzalika hadzal haditsul qudsi wa huwa qaulullah azza wa jalla fi ma rawahu anhu nabiyuhu alaihi salatu wassalam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan semua bentuk kezaliman tersebut di dalam nas dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah, di antaranya adalah hadis qudsi ini, hadis Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana itu adalah ucapan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dari Allah oleh nabinya alaihi salatu wassalam, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku sendiri, kata Allah Ta'ala, waja'altuhu bainakum, dan aku pun menjadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang haram diantara kalian semua, maka janganlah kalian saling menzalimi. Bayanu dzalik, penjelasannya adalah annallaha la yadhlimu khalqahu mithqala dzarratin binaqshin min hasanatihim aw ziyadatin fi sayyiatihim abadan. Penjelasannya, kata beliau rahimahullah, bahwasannya Allah Ta'ala tidak menzalimi makhluk-makhluknya meskipun hanya seberat zarrah, baik itu dengan bentuk mengurangi dari kebaikan-kebaikan mereka. Nah, seorang hamba sudah melakukan amalan-amalan soleh, dicatat sebagai kebaikan di dalam catatan amalan kebaikannya, itu tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, aw ziyadatin fi sayyiatihim abadan, atau kebalikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan menambah di dalam catatan amalan kejelekan-kejelekan mereka selama-lamanya, meskipun hanya seberat biji zarrah. Seberat zarrah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi dari kebaikan hambanya dan tidak akan menambahkan dari kejelekan hambanya meskipun hanya sedikit selama-lamanya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna allaha la yadlimu mithqala zarrah wa intaku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azimah. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalimi meskipun hanya seberat zarrah, dan apabila ada suatu kebaikan maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan. Yang ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan dengan yang berlipat-lipat. Tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi sedikit pun. Wa yu'ti min ladunhu ajran azimah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dari sisinya pahala yang sangat agung. Wa kaqaulihi azza wa jal, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain pula, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalimi manusia sedikit pun, akan tapi merekalah manusia yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa qala azza wa jal, wa nadawul mawazin al-qisthal yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a, dan akan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat kelak, dan ketika itu tidak ada suatu jiwa pun yang terzalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, dan apabila ada 6 kebaikan seberat biji dari sawi, ataina biha, maka akan kami berikan pahalanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai 6 yang memberi perhitungan. Wa hadhihi nususun muhakkamatun fil Qur'anil Karim tubayyinu anna Allah azza wa jalla la yadhlimu ahadan min khalqihi la binaqsin min hasanatihi wa in kana mithqala dzarrah wa la biziyadatin fi sayyiatihi wa in kana mithqala dzarrah. Maka dalil-dalil yang seperti ini yang banyak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ini semuanya adalah nusus muhakkamah, dalil-dalil yang pasti, yang ada di dalam Al-Quran yang semuanya menjelaskan bahwasannya Allah Ta'ala itu tidak akan menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya. Baik itu dengan mengurangi dari kebaikannya meskipun hanya seberat zarah atau menambahi dari kejelekan-kejelekannya meskipun yang ditambahi itu hanya seberat zarah, sama sekali tidak abadan sedikit pun dan selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kezaliman. Lalu siapa yang berbuat zalim? Balin nasu yadzlimun humul ladzina yadzlimuna anfusahum man kanu wuqudan linari jahannam fahumul ladzina zalamu anfusahum. Bahkan manusialah mereka sendiri yang telah menzalimi diri-diri mereka sendiri. Barang siapa yang diantara mereka ada yang menjadi wakud. Apa itu wakud? Naam, wakud artinya naam bahan bakar. Linari jahannam. Di antara manusia, ada di antara mereka nanti pada hari kiamat kelak, dia akan menjadi wakudan. Linari jahannam, bahan bakar bagi api neraka jahannam. Naam, yang mana neraka jahannam tentunya sangat panas sekali. Tidak ada bandingannya sedikit pun di dunia ini. Apa bahan bakarnya? Waquduhan nas wal hijarah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, bahan bakar api neraka jahanam adalah manusia dan batu. Maka di antara manusia yang mereka ketika nanti di hari kiamat menjadi bahan bakar api neraka sehingga dia bisa menyala-nyala dengan api yang besar dan bisa melahap apapun yang ada di dalamnya, fahumul ladzina zalamu anfusahum. Itu karena mereka menzalimi diri mereka sendiri, bukan Allah sedikit pun yang menzalimi mereka. Kama qala ta'ala wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami menzalimi mereka, akan tapi merekalah yang berbuat zalim. Wa qala subhanahu wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka semua, akan tapi kanu anfusahum, jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka sendiri yang berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman dengan melakukan pemaksiatan atau perbuatan dosa, atau yang kedua dengan meninggalkan ketaatan dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man zalama nafsahu bitakhsir aw tarki taati wal wuqu'i fil mubiqat fahuwa alladhi jana ala nafsih. Maka barang siapa yang dia maka setiap orang yang menzalimi dirinya dengan mengurangi atau meninggalkan ketaatan atau terjatuh di dalam sesuatu yang membinasakan dari dosa dan kemaksiatan, fahuwa alladhi jana ala nafsih, dialah yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Bukan Allah yang menzalimi mereka. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya. Naam, tidak butuh kepada alam semesta, tidak butuh kepada makhluk-makhluknya sedikit pun. Wa huwa la yadhlimu ahadan min khalqihi kama sabaqatil adillah wa min jumlatiha sadru hadzal haditsil 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi seorang pun dari makhluk-makhluknya sebagaimana dalil-dalil yang tadi telah lewat, dan diantaranya adalah awal atau permulaan hadis ini, hadis yang agung ini, yaitu hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ai faman taraka dzulma faqad ta'assa bi rabbih وَمَنْ وَقَى فِي الظُّلْمِ فَقَدْ خَالَفَ وَصِيَّةَ اللَّهِ لَهُ. Maka barang siapa yang dia meninggalkan kezaliman, menjauhi segala macam bentuk perbuatan zalim, maka sungguh dia telah mencontoh Rabbnya, telah mengikuti jalan Rabbnya. Naam, Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Ketika seorang hamba menjauhi kezaliman, berarti dia telah mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, barang siapa yang dia terjatuh di dalam kezaliman, dia tidak mau bertaubat darinya, dia tidak mau berusaha menjaga dirinya agar tidak terjatuh di dalam perbuatan zalim, sungguh dia telah khalafa wasiyatullah, sungguh dia telah menyelisihi wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Lidza wajaba ala kulli mukallafin minal muslimina wal muslimat ay yahfazu anfusahum minadh dhulm dhulmin nafsi wa dhulmil ghair faman hafiza nafsahu minadh dhulmi faqad rashada wa nala ridallahi azza wa jal wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Maka oleh karena ini semua wajib, hukumnya apa? Bukan sunnah, tapi sudah sampai tingkatan wajib. Wajib hukumnya bagi setiap orang yang mukallaf, sudah terbebani dengan syarat Islam ini, baik dari kalangan muslimin yang laki-laki maupun perempuan, wajib bagi semuanya untuk menjaga diri-diri mereka semua dari bentuk kezaliman, baik itu kezaliman kepada diri sendiri atau kezaliman kepada orang lain. Maka barang siapa yang dia menjaga dirinya dari kezaliman, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, wa nala ridallah, kemudian dia yang kedua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah meridai dirinya, Allah meridai amalannya. Naam, sehingga ketika dia telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia juga akan mendapatkan ganjaran berupa jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan kebalikannya, wa man dzalama nafsahu fala yalumanna illa nafsah fa innahu huwal ladzi auqaha fil azab. Barang siapa yang dia menzalimi dirinya sendiri, maka jangan sampai dia mencela, sampai dia menghina, kecuali dirinya sendirilah yang pantas untuk dicela, dirinya sendirilah yang pantas untuk disalahkan, karena dialah yang telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat wa qala subhanahu yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah. Sebagaimana Allah taala berfirman, pada hari yang mana akan dibalas setiap jiwa dengan apa yang telah dia perbuat ketika di dunia. Dan juga dalam firman yang lain, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat, maka pada hari ketika setiap jiwa, setiap manusia, dia mendapati apa yang dia telah lakukan di dunia, tentunya dari perkara kebaikan muhbaran, itu hadir, ada di hadapannya. Naam, semuanya ada catatannya, semua ada, naam, lengkap, tidak ada yang terluputkan sedikit pun. Wa ma'amilat min su, demikian pula apa yang telah dia kerjakan dari kejelekan, semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihadapkan dengan seluruh amalannya, dia semua akan melihatnya tanpa terkecuali. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, yang mana ketika itu dia tawaddu, berangan-angan, berandai-andai, seandainya antara dia dengan catatan amalan kejelekannya itu ada masa yang sangat jauh. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan sungguh Allah taala telah memperingatkan diri-diri kalian dari azab tersebut. Yuhadzirukum min kulli ma'siyah wa yuhadzirukum min at-taqsir fi ma farada 'alaikum wa aujab. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kalian semua dari enam berbagai macam bentuk kemaksiatan supaya tidak dilakukan, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kalian semua dari at-taqsir, mengurang-urangi di dalam melakukan perkara-perkara yang fardu dan perkara-perkara yang wajib. Kemudian yang kedua dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi tersebut, qauluhu ya ibadi innakum tukhalladzina tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfirudz dzunuba wa la ubali fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian adalah orang yang seling, selalu berbuat khata, berbuat kejelekan, kesalahan, baik di malam dan siang hari. Dan aku adalah zat yang mengampuni dosa-dosa dan aku tidak akan memperhitungkannya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Qala fi hadhil jumlah bayanun jaliyun li ni'amillahi azza wa jalla ala ibadih. Maka pada jumlah yang kedua ini, atau faqrah yang kedua dari hadis qudsi tadi, terdapat penjelasan yang nyata tentang kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Apa kenikmatan tersebut? Idh akhbarahum biwaqihim wa halihim wa annahum yukhti'una billayli wan nahar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya, naam, bahwasannya keadaan mereka dan juga kondisi mereka itu demikian, yaitu mereka sering berbuat salah, sering atau bahkan selalu terjatuh di dalam perbuatan dosa baik di malam maupun siang hari. Wa haqqan ma qalahu rabbuna, dan pasti atau benar apa yang telah dikatakan oleh Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Innana nukhti'u billayli wan nahar, kita sering berbuat kesalahan baik di malam maupun di siang hari. Nukhti'u fi aqwalina fanutlikul alsinah fima la yurdillah min ghibatin wa kadibin wa fukahah wa fi lagwil qawli umuman. Kita sering berbuat kesalahan terutama di dalam masalah apa? Aqwal. Di dalam masalah ucapan, sering membiarkan lisan-lisan kita mengucapkan atau membicarakan apa-apa yang tidak diridhai Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu bentuknya ghibah, naam, menggunjing saudaranya, wa kadzibin, atau berdusta, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kebohongan, wa fukahah, atau mengucapkan, naam, lelucon atau candaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau masuk di dalam fukahah juga, ala-alaan, mengejek atau menghina saudaranya. Wa fi lawil qawli umuman, dan pada ucapan yang sia-sia secara umum. Wa hadza minal khata'il muhlik, dan tentunya ini termasuk dari kesalahan yang sangat menghancurkan. Ini bentuk kesalahan seorang hamba yang pertama, sering mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Qala wa nukhti'u bit-taksyiri fi tha'ah. Demikian pula kita sering melakukan kesalahan dengan mengurangi di dalam ketaatan. Wal wuqu'i fil ma'asyi 'ala ikhtilafi anwa'iha. Dan juga terjatuh di dalam kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya. Walakinallaha azza wa jalla wa'ada ahlal imani wal amali shalihi birahmatihi allati sabaqat ghadabah. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan seorang hamba yang demikian. Allah ta'ala telah menjanjikan bagi mereka ahlul iman, bagi mereka orang-orang yang selalu beramal saleh, supaya mereka tidak berputus asa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untuk mereka semua rahmatnya yang sangat luas, dan rahmatnya yang mendahului dari murkanya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat murka. Naam, akan tapi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ridhonya Allah, ini lebih mendahului daripada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala azza wa jal, sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan sesungguhnya rahmatku seluas mencakup kepada segala sesuatu. Fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tunaz zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Maka aku akan menetapkan rahmat tersebut bagi mereka orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, dan mereka orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah menyadarkan hamba-hambanya bahwasannya mereka adalah orang-orang yang sering melakukan salah, melakukan dosa dan kemaksiatan, baik itu yang sengaja atau tidak disengaja, maka apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah kembali kepada Allah Ta'ala, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjanjikan yang namanya maghfirah atau yang namanya ampunan. Jangan sampai dia berputus asa, jangan sampai dia nam tidak mau bertobat, menganggap dirinya sudah sangat jauh di dalam kemaksiatan dan dosa, sehingga dia tidak mau bertobat, larut di dalam dosa dan kemaksiatannya, maka dia sungguhnya telah terjatuh di dalam dosa yang lain, yaitu al-qunutu min rahmatillah, nam putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal rahmat Allah maha luas, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya itu lebih mendahului daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba betapapun banyak dosanya, betapapun sering dia melakukan kesalahan, ketika dia selalu bertaubat, selalu beristighfar, maka dia tidak akan mendapatkan murkanya Allah Ta'ala dan kemarahannya, akan tapi dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan dari fakrah yang kedua. Dan masih ada penjelasan yang lainnya insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.